Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji dan mentala'ah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Safi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda berkualitas Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya dan hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Penjelasannya disampaikan, di antara penjelasan yang disampaikan, maka seorang muslim, maka jika dia ingin meningkatkan kualitas keislamannya sehingga dia adalah seorang muslim yang berkualitas, falyada ma la ya'nihi, maka adalah dia tinggalkan hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang bukan urusannya. Fasyai alladzi la yahummuhu yatrukuhu, maka segala sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu dia perhatikan, maka dia tinggalkan. Maka misalnya jika ada satu aktivitas dan dia bimbang apakah dia akan mengerjakan aktivitas tersebut atau tidak mengerjakannya, maka perhatikanlah apakah aktivitas tersebut termasuk hal yang penting, penting dari sudut pandang agama atau penting dalam sudut pandang dunia. Jika ternyata penting dari sudut pandang agama atau dari sudut pandang dunia, faf'alhu, maka silakan dikerjakan. Jika ternyata ditelaah dan diperhatikan itu bukanlah satu hal yang penting, bukanlah satu hal yang urgen, baik dari sisi duniawi ataupun dari sisi ukhrawi, fatrukhu, maka tinggalkanlah. Wassalamatu aslam, dan terbebas dari kejelekan, terbebas dari membuang-buang waktu yang untuk melakukan hal-hal yang tidak manfaat, itulah yang lebih selamat dan lebih baik. Dan termasuk makna hadis ini, termasuk di antara makna hadis ini, tinggalkanlah, di samping bisa kita terjemahkan dengan meninggalkan hal-hal yang tidak penting, bisa juga diterjemahkan dengan meninggalkan hal yang bukan urusannya. Oleh karena itu, kadzalika aidan, maka demikian juga di antara bentuk berkualitasnya keislaman seseorang adalah tidak campur tangan, tatadakhal, tidak campur tangan dalam urusan pribadi orang. Bahasa Jawanya tidak nelitik-nelitik hal-hal yang bersifat pribadi dan privasi. Idza kana hadza la yahummuka, jika itu bukanlah satu hal yang penting bagimu. Dan ini beliau katakan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang zaman ini. Sejumlah orang ada yang semangat untuk itla' mengetahui keadaan orang lain dan kondisi orang lain. Maka misalnya dia jumpai ada dua orang yang sedang asyik ngobrol, maka ada orang yang berupaya untuk dekat-dekat sehingga mendengar apa yang diobrolkan, yang asyik diobrolkan oleh keduanya. Maka ini bentuk tidak meninggalkan hal ma la ya'nihi. Demikian juga wayajidu shakhsan ja'a min jihatin minal jihad, jika dijumpai ada seorang yang datang dari arah tertentu, dari tempat tertentu, maka sebagian orang itu punya hobi dan semangat sangat ingin tahu dia itu berasal dari mana dan ngapain di sana. Padahal itu satu hal yang mengetahuinya juga tidak penting-penting banget bagi dirinya. Informasi yang dia ketahui tentang apa yang dilakukan orang tersebut di sana juga bukanlah satu hal yang urgen dan punya manfaat besar bagi kehidupannya, bagi dunianya ataupun daya bagi akhiratnya. Oleh karena itu, rubama yubadir asyakhsu, yubadir as-shakhsa nafsahu, bahkan ada yang ketika dia jumpai kawannya datang dari satu tempat, maka dia tergopoh-gopoh mendekatinya dan bertanya kepadanya. Ini orang sekarang bilang kepo, ya. Nah, maka kepo itu termasuk tanda tidak baiknya Islam seseorang. Min husni islamin mar'i tarku kepo. Di antara tanda berkualitasnya Islam seseorang, tidak kepo, tidak kemudian ngelitik-ngelitik banget pengen tahu orang ini ngapain. Ya, maka kemudian dengan tergopoh-gopoh, dengan bersegera dia dekati orang itu, kawannya, dan menanyakan, min aina jita, dari mana engkau datang, ngapain di sana, ada apa aja, dan seterusnya. Ya, pokoknya pengen tahu banget ini. Padahal kalau punya informasi itu bisa apa? Nolong? Enggak juga. Kemudian punya satu hal yang manfaat? Enggak juga. Wamata qalalaka fulanun, wamata qultalahu, oh ketemu dengan fulan, oh fulan ngomong apa sama kamu, kamu ngomong apa kepadanya? Oh, saya berasal dari sana, dan ya, ngobrol dengan seseorang, ditanyakan ngobrolannya apa sih? Kepo sekali, ya. Wa ma asbaha dzalika fi umurin, dan berbagai perkara yang lainnya, la ta'nihi, yang itu tidaklah penting dan urgen baginya, wala tahumuhu, dan bukan satu hal yang urgen baginya. Ya, maka di antara tanda baik Islam seseorang, tanda berkualitas Islaman seseorang, dia tidak terlalu ingin tahu apa yang jadi hal yang bersifat privasi dan hal yang menjadi urusan pribadi seseorang atau urusan keluarga seseorang. Ya, fal umur allati la ta'nika utruku, maka jika kita ingin jadi orang yang berkualitas dalam berislam, maka hal-hal yang tidak penting tinggalkan, jangan pikirkan. Jangan kepo dalam masalah-masalah semacam itu. Ini adalah di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang. Dan jika orang itu tidak suka kepo dengan urusan orang lain, maka ini fihi rahatun lil insan. Maka ini akan bikin nyaman hidupnya. Akan bikin nyaman hidupnya. Maka seorang yang dia tidaklah memporsir perhatiannya kecuali pada dirinya, dan dia tidak kepo dengan urusan orang lain, hadza warahah, dialah orang yang mendapatkan kenyamanan hidup. Adapun orang yang yatatabba, menelusuri, cari-cari, bersusah payah, ada apa, semangat sekali untuk investigasi. Maka seorang yang semangatnya adalah investigasi keadaan orang lain, dia ngobrolin apa, dia ngapain di sana, madza qila, apa yang dikatakan, wa madza hadatsa lahum, apa yang terjadi pada orang lain, maka orang ini adalah orang yang akan capek dengan, akan sangat capek sekali hidupnya. Dan dampaknya karena dia terlalu memberikan porsi yang besar berkaitan dengan urusan orang lain, dia malah lupa dengan urusannya sendiri, dengan keadaannya sendiri. Wa yufawwid 'ala nafsi khairan katsira, malah hilang dari dirinya, dihilangkan dari dirinya kebaikan yang banyak. Kepeduliannya terhadap dirinya sendiri malah berkurang, malah dia kemudian kurang perhatian untuk meningkatkan kualitas dirinya. Padahal dengan dia hobinya investigasi keadaan orang lain, la yastafidu syai'an, tidak dapat manfaat apa-apa, cuma sekedar kumpulan informasi-informasi. Kalau kepo dengan urusan orang lain, itu ya apa sih dapatnya? Tidak dapat apa-apa, tidak dapat manfaat apa-apa. Ya, oleh karena itu maka di sini disampaikan nasihat, maka jadikanlah kebiasaanmu adalah kebiasaan dirimu, dan perhatianmu adalah memperhatikan, memperbaiki dirimu, memperbaiki kualitas dirimu. Maka mari perhatikan apa yang bermanfaat bagi diri kita, kemudian kerjakan. dan hal-hal yang tidak manfaat tinggalkan, dan bukalah di antara tanda berkualitasnya Islam, keislaman kita, ya, meneliti dan melakukan mencari-cari berbagai hal yang itu tidaklah penting bagimu, penting bagi kita. Dan seandainya kita dalam menjalani hidup ini melaksanakan nasihat di atas, yang dia perhatikan adalah bagaimanakah kebiasaan dirinya, dan dia tidaklah memperhatikan kecuali apa yang jadi perbuatannya, bagaimanakah meningkatkan kualitas dirinya, dan tidak terlalu sibuk dengan urusan orang lain, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, dan di antara yang menjadi sebab orang itu punya banyak aib, namun punya kekurangan, namun tidak kemudian mengalami perubahan-perubahan, ya, karena dia sibuk ngurusi aib orang, karena dia sibuk ngurusi orang lain. Dan karena di antara sebab kenapa banyak orang yang kayaknya kemudian rajin ngaji, rajin belajar, itu tidak meningkat-meningkat kualitas belajarnya karena kepo dengan urusan orang lain. Ini terjadi apa, ustadz ini ada komentar apa dan dikomentari apa, terjadi apa di sana dan di sini, akhirnya malah sibuk dengan keadaan orang, dia sendiri tidak sibuk dengan keadaan dirinya. Mungkin satu nasihat yang sangat penting yang beliau sampaikan ini, di samping meningkatkan kualitas keislaman seseorang, ini juga tadi menjadikan hidup ini nyaman. Ya, hidup itu akan capek berat, ya, manakala kepo dengan urusan orang lain. Orang lain itu kok kesakan kendaraannya ganti, oh, itu beli apa nyewa, melakukan penelitian. Ini beli apa nyewa, ya? Ini beli atau rental? Beli di mana? Kredit atau cash? Sibuk dengan hal tersebut, ya. Kalau kemudian kredit ngapain? Mau kemudian lunasi? Kan enggak juga. Cuma sekedar sibuk dengan keadaan orang lain. Cuma sekedar membuang-buang waktu untuk investigasi kondisi orang lain. Ini satu hal yang buruk, satu hal yang tidak baik. Dan orang yang suka demikian, maka berarti dia adalah orang yang sa'a islamuhu. Orang yang hobinya seperti itu berarti sa'a islamu, jelek kualitas keislamannya. Karena yang hasuna islamuhu, yang bagus kualitas keislamannya, tidak kepo dengan keadaan orang, urusan orang. Bukannya dia tidak peduli dengan orang lain, dia peduli dengan orang lain hal-hal yang penting untuk dirinya. Maka dia peduli dengan orang lain. Ketika dia orang lain dia itu melihat melakukan kemungkaran, maka dia teliti apakah dia punya udzur ataukah kemudian ini punya sebab yang sehingga kemudian kita bisa memaklumi kenapa dia melakukan hal tersebut, ataukah kemudian tidak sehingga perlu kita nasihati, maka itu tidak masalah. Atau kemudian kok kayaknya dia sakit, kemudian kita kepo, kemudian kita ingin membantunya, dia sudah ke rumah sakit belum, kalau belum kemudian kenapa belum, karena tidak punya dana, kemudian kita berusaha untuk bantu, maka itu tidak masalah. Namun karena itu satu, karena kita mau sibuk beramal soleh, kita ingin beramal soleh, membesuk orang sakit, membantu orang yang sakit, atau kemudian nasihat amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Maka kalau dia meneliti keadaan orang lain, mencari tahu keadaan orang lain tujuannya demikian, maka tidak mengapa. Dan dalam bahasa Arab itu kalimatnya berbeda. Kalau orang yang ingin cari tahu karena untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, ya, untuk kemudian nanyakan kabar orang lain dan peduli dengan orang lain, itu disebut dengan yatafaqadu ahwalan nas. Yatafaqadu ahwalan nas. Dia cari-cari kabar untuk peduli dengan orang lain. Sedangkan orang yang cuma sekedar pengin tahu, padahal itu bukan satu hal yang penting. Maka tadi disebut ya tataba ahwalan nas, menginvestigasi kondisi orang lain. Maka sebagian orang kita jumpai sibuk dengan urusan orang lain dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka dengan ini maka dia buang-buang waktunya, dia sibukkan hatinya, dia kacaukan pikirannya, dan hilang darinya banyak maslahat. Adapun orang yang dia adalah seorang yang tekun, tekun untuk memperbaiki dirinya, ad-da'ub, seorang yang tekun, tekun untuk memperbaiki kualitas dirinya, maka dia adalah orang yang tidak punya kepedulian kecuali dirinya dan hal yang penting dan manfaat bagi dirinya. Maka karena dia adalah orang yang tekun meningkatkan kualitas dirinya, maka jadilah dia orang yang yuntij, orang yang produktif, orang yang menghasilkan, orang yang mendapatkan banyak hal yang manfaat. Di samping itu dari sisi psikologis, dia pun orang yang hidupnya itu nyaman pikirannya, nyaman hatinya, dan nyaman badannya. Oleh karena itu maka hadis ini tergolong jawami kalim, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang singkat namun syarat nasihat. Karena hadis ini membahas kaidah apa yang perlu, kaidah yang perlu, yang perlu kita miliki jika kita ingin melakukan sesuatu. Apakah kita lakukan atau tidak kita lakukan, maka hadis ini memberikan kepada kita kaidah. Ini penting bagi kita, manfaat bagi saya ataukah tidak. Jika itu tidak penting, ditinggalkan. Dan dia tidaklah menjerumuskan dirinya untuk sibuk dengan hal tersebut sehingga dia nyaman karena tidak memikirkannya. Wa'arif qalbaka, maka tidaklah nyamankan hatimu, pikiranmu, akalmu, dan badanmu dengan sibuk, dengan tidak sibuk mikirkan hal-hal yang bersifat privasi, hal-hal yang bersifat pribadi pada orang lain. Adapun jika itu satu hal yang penting, maka sibukkanlah diri dengan hal tersebut. Dan tentu hal yang penting itu bertingkat-tingkat, fabihasabihi, maka hendaklah sibukkan sesuai dengan kualitas pentingnya. Jika sangat penting maka sangat sibukkan dengannya, jika kurang penting maka berikan porsi perhatian yang proporsional. Fa'ala kulli halin, maka kesimpulannya setiap orang yang berakal, maka orang yang betul-betul berakal, maka sebagaimana akan bersikap sebagaimana di hadis yang sebelumnya, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Oh, kemudian dia jumpai dirinya penuh dengan kekurangan, kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya, wa amila lima ba'dal maut, dan sibuk beramal bekal untuk pasca kematian. Maka artinya setiap orang yang betul-betul berakal akan bersemangat untuk sibuk dengan melakukan aktivitas yang bisa jadi bekal setelah mati. Dan dia adalah orang yang bersemangat untuk mengevaluasi amal-amal dirinya. Jika dilihat ternyata penuh dengan kejelekan, maka dia sibuk dengan dirinya dan sibuk untuk menghilangkan kekurangannya. Wallahul muwafiq. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimah rahimani wa rahmakumullah, hadis yang terakhir di bab muraqabah di Riyadhus Shalihin adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la yusalu rajulu fi ma daraba imra'atahu, seorang suami tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan ditanyai tentang kenapa dia memberikan hukuman fisik kepada istrinya. Diatkan oleh Abu Daud dan yang lain, namun dicatatkan kaki ditegaskan diat ke Imam Ahmad, demikian juga Abu Dawud serta Ibnu Majah wa dha'afahu Al-Albani, dan dinilai lemah oleh Al-Albani. Syaikh Muslimin rahimallahu ta'ala mengomentari hadis ini dengan mengatakan penulis itu terlalu bermudah-mudah berkaitan dengan hadis ini. Dari sisi dia mengatakan dikatakan oleh Abu Daud yang lain, karena yang lain di sini mencakup semua ulama yang meriwayatkan hadis, yaitu maksudnya kutubus sittah. Wa in kana mislah hadis sirah, meskipun kalimat semacam ini maka itu tidak mencakup buku hadis yang kualitasnya lebih tinggi. Maka jika dikatakan dihadkan oleh Abu Dawud dan yang lain, maka tentu maknanya tidak dihadkan oleh Bukhari, tidak pula Muslim, tidak pula yang lebih tinggi daripada Abu Dawud, yaitu Nasa'i. Wa inna marwa Abu Dawud, namun dihadkan oleh Abu Dawud dan lainnya yang kualitas bukunya, buku hadisnya itu ada di bawahnya, semacam tadi Ibnu Majah. Ya, maka di sini terdapat pelajaran etika, etika dalam menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh imam siapa. Maka kalau mau disingkat, disebut satu kemudian yang lain, itu harus yang disebut itu yang paling tinggi, sehingga yang lain adalah yang kelasnya di bawahnya. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, maka katakan dihadkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya, namun tidak boleh ya, hadis itu dihadkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian mengatakan hadis itu dihadkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Ternyata yang lainnya siapa? Bukhari dan Muslim. Nah, itu tidak boleh. Ya, hadis ini dihadkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan kita katakan ini dihadkan oleh Tirmidzi dan lain-lain. Ya, ternyata dan lain-lainnya apa? Malah Bukhari dan Muslim. Nah, ini keliru, keliru dalam berbahasa. Ini namanya melanggar aturan, aturan dalam ya, dan tradisi di dunia ilmu hadis. Harus sebutkan yang paling tinggi, kemudian tercakup, kemudian mencakup bawahnya, mencakup bawahnya. Dari 6 buku hadis, nah, Ibnu Majah yang paling rendah. Ibnu Majah yang paling rendah. Maka itu patut untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua, kemudian perkataan beliau mengkritik kalimat Red Abu Dawud dan yang lainnya karena beranggapan itu mencakup Bukhari dan Muslim. Nam kutubus sitah, kritik beliau di sini kurang tepat. Yang tepat adalah apa yang beliau katakan di kalimat yang kedua. Ini tidak masalah. Kalau yang dimaksudkan dia adalah Abu Dawud dan buku hadis yang kualitasnya di bawah Abu Dawud, tidak masalah. Dan kita lihat tadi di catatan kaki bahasanya memang dihadkan oleh Abu Dawud kemudian Ibnu Majah, ya, maka ini sudah benar kalau dikatakan dan yang lainnya. Dan yang lainnya adalah buku hadis yang memang kualitasnya di bawahnya, ya, tidak termasuk di dalamnya Bukhari dan Muslim. Dan makna hadis ini bahasanya seorang suami yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, alladzi intaha bihi bermakna hadis anna rajul al-muttaqi lillahi azza wa jal, maka seorang suami yang bertakwa pada Allah azza wa jal, yaitu adalah seorang yang bisa jadi mencekapi istrinya, memperlakukan istrinya dengan di fase yang ketiga yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ketika istrinya melakukan pembangkangan dan tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban istri, maka ada tiga fase yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-34. Jika kalian mengkhawatirkan kedurhakaan istri, yaitu dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka ada tiga fase. Nasihati, tinggalkan dia di tempat tidurnya, jangan kumpuli, salah satu maknanya demikian, watribuhun, dan pukullah atau berilah hukuman fisik, cubit atau semacam itu. Jika dia taat, maka jangan cari-cari jalan untuk menghukum. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Maka ini beliau katakan, ini tiga hal ini itu urutan. Dan ini satu hal yang diperselisihkan ulama sebenarnya, apakah tiga hal ini urutan ataukah kondisional, mana yang paling pas. Namun kita jumpai di sini pendapat Syaikhul Utsaimin kalau ini urutan. Oleh karena itu beliau katakan, maka hukuman fisik itu adalah fase yang terakhir. Maka terkadang seorang kepala rumah tangga, seorang suami itu memberikan hukuman kepada istrinya karena satu perkara yang dia malu untuk kemudian dibahas. Maka jika diketahui kalau dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dia melakukan tindakan, maka fa'innahu la yus'al, maka dia tidaklah dimintai pertanggungjawaban. Demikian maknanya jika hadis ini hadis yang sahih, akan tapi hadisnya hadis yang dhaif. Adapun suami yang jelek perlakuannya, maka perlu ditanyai kenapa dia memukul istrinya, karena dia adalah seorang laki-laki yang tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencegahnya dari melakukan kezaliman dan menghukum istri tanpa alasan yang benar. Ternyata dia pukul istrinya padahal istrinya tidak berhak untuk dipukul, wallahul muwafiq. Ya, maka seandainya hadis ini hadis yang kuat sebagaimana pendapat An-Nawawi sehingga memasukkannya di Riyadhus Shalihin, karena jika Nawawi memasukkannya ke dalam Riyadhus Shalihin minimal hasan menurut An-Nawawi. Ya, maka maknanya adalah dirinci. Suami tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah ataukah tidak. Jika dia terkenal orang yang bertakwa, kemudian dia kemudian boleh jadi kita dengar kabarnya dia mencubit istrinya misalnya sampai merah-merah, nah, maka ya tidaklah selayaknya untuk menanyainya. Boleh jadi dan dia tidak akan bisa menyampaikan karena malu untuk menyampaikannya kepada orang lain ketika ada orang lain yang menanyainya. Namun jika ya dia adalah seorang laki-laki yang tidak ngerti agama, bukan seorang yang dan seorang yang keras dan kasar dengan istri, ya, maka dia layak untuk dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dan ditanyai kenapa melakukan tindakan dan demikian kepada istrinya sendiri. Ya, itu jika makna hadis, jika memang hadis tersebut hadis yang sahih. Yang namun ternyata menurut sebagian ulama itu Al-Albani, demikian juga Ibnu Utsaimin, hadis tersebut yang tepat adalah hadis yang lemah. Kalau hadis yang lemah tidak perlu dan dibahas lebih lanjut. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arudda wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.